السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر إخواني سكليان رحمني ورحمهم الله، kita kembali melanjutkan kajian tafsir kita, melanjutkan tafsir daripada surah At-Takwir, melanjutkan ayat yang berikutnya, ayat ke-15 dan yang seterusnya. قال الله تبارك وتعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الخنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى بالفرمان فلا أقسم بالخنس متى أبو بالصمت دنان بالنم. Di situ kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qad yadunnu ba'dhu an-nas anna la nafiyatun wa laysa kadhalik. Sebagian orang menyangka la pada firman Allah fala tuqsim, la di situ la nafiyah. Sebagian menyangka demikian, lanya nafian bermakna tidak. Walai sekadar, bukan seperti itu. Bahia muhditatun bil qasam, bahkan la di situ adalah la untuk menetapkan sumpah. Ya, yuk tadi hal ini dihadap terkini ditaki. Didatangkan la di situ dalam susunan seperti ini untuk penguatan. Lillah di situ bukan bermakna tidak, tapi justru untuk menguatkan. Ya, sehingga makna fala uqsimu bil khunnas adalah uqsimu bil khunnas. Aku itu Allah bersumpah dengan bintang-bintang. Jadi khunnas wa hiya an-nujum, bintang-bintang. Wal al-jawari khunnas, yang beredar dan tenggelam. Kunnas maknanya di situ ay tadkhulu fi mafidiha, hilang atau masuk di tempat tenggelamnya bintang tersebut. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang-bintang, dan bintang itu apa? Beredar dan tenggelam. Walaili idza as'as, dan juga aku bersumpah dengan malam apabila datang. Makna as'as yakni aqbala, apabila datang. Wasubhi idza tanaffas, dan juga aku bersumpah dengan subuh, waktu subuh idza tanaffas, yaitu idza dhahara diya'uhu, apabila nampak cahayanya. Ya, aku bersumpah dengan waktu subuh apabila nampak cahayanya. Dengan datangnya waktu subuh terbit fajar shadiq, itu kan apa? Muncul terang cahaya di ufuk timur sana. Baik. فيكون الله أقسم بالليل حال إقبامه وبالنهار حال إقبامه. Berarti Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi bersumpah dengan waktu malam ketika datangnya dan juga dengan siang ketika awal kedatangannya. Siang awal kedatangannya dengan subuh. Wa innama أقسم الله تعالى بهذه المخلوقات بإعظامها وكونها من آياته الكبرى. Hanya saja Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang disebutkan berupa bintang-bintang, berupa malam apabila datang, dengan subuh apabila muncul nampak cahayanya. Bersumpah dengan makhluk-makhluk tersebut fi'idhamiha, karena agungnya makhluk-makhluk tersebut, wa kaunina min ayatihil kubra, dan karena makhluk-makhluk tersebut adalah termasuk ayat-ayat Allah yang besar yang menunjukkan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Faman yastati an yahdi bin nahar idza kana al-lail, siapa yang mampu mendatangkan siang ketika malam? Wa man yastati an yahdi bin lail idza kana an-nahar, siapa yang mampu mendatangkan malam apabila di waktu siang? Dalam ayat yang lain, yaitu surah Al-Qasas, Allah berfirman, "Qul tara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-laila sarmadan ila yawmil qiyamah, man ilahun ghayrullah yahdikum bi dhiya'in afala tasma'un?" Katakanlah, bagaimana pendapat kalian jika Allah menjadikan atas kalian malam secara terus menerus sampai hari kiamat, siapakah ilah selain Allah yang mampu mendatangkan kepada kalian cahaya dan terang? Apalagi sunnahu, tidak kalian mendengar. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak menjadikan malam terus, adakah ilah yang lain selain Allah yang mampu mendatangkan siang? Tentu tidak. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamah, fa ilahun ghayrullah yahdikum bi laylin tasqununa fihi afala tubsirun? Katakanlah, bagaimana pendapat kalian jika Allah menjadikan atas kalian siang secara terus menerus sampai hari kiamat, siapakah ilah selain Allah yang mendatangkan kepada kalian malam yang kalian beristirahat padanya, tidak kalian melihat? Kemudian juga dalam surah Al-Qasas di ayat yang berikutnya, ayat 73, wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan-nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dari rahmatnya Allah jadikan untuk kalian ada malam, ada siang, litaskunu fihi, untuk kalian beristirahat padanya di waktu malam, wa litabtaghu min fadlihi, dan untuk kalian mencari rizki Allah di waktu siang, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian bersyukur. Itu ya. Jadi siang malam termasuk daripada ayat-ayat Allah yang kubra, besar, dan menunjukkan tentang kemahagungan Allah, kemahakuasaan Allah di alam ini. Fahadihi al-makhlukatu al-azimatu yuqsimu Allahu biha li izamil muqsam alaihi. Dan makhluk-makhluk yang besar tadi, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya karena agungnya perkara yang dijadikan sumpah atasnya. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang agung. Karena yang dijadikan sumpah atasnya perkara yang besar pula. Apa itu? Yaitu kelanjutan ayat. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar ucapan atau firman Allah yang dibawa oleh Rasul yang mulia, yang dibawa oleh utusan yang mulia. Siapa utusan yang dimaksudkan? Wa Jibril alaihi salatu wassalam, yaitu malaikat Jibril. Ya, jadi Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang besar tadi, bersama alaihnya yang dijadikan sumpah atas hatinya yang Allah bersumpah karenanya, itu sesuatu perkara yang besar, yaitu bahwa Al-Quran benar-benar firman Allah yang dibawa oleh seorang utusan dari kalangan malaikat yang sangat mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Yang mana kemudian di ayat berikutnya Allah sebutkan tentang sifat malaikat Jibril ini, di quwwatin 'indal 'arsyil makin. Malaikat Jibril itu di quwwah, memiliki kekuatan. Wasafahu Allah Ta'ala bil quwwatil 'azimah. Allah Ta'ala mensifati malaikat Jibril dengan kekuatan yang besar. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril di atas bentuk aslinya. Ya Allah menciptakannya di atasnya. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Fatsad dan ufuqa kullahu, yang sungguh menutupi seluruh ufuk. Min awamatihi, karena betapa besarnya malaikat Jibril ini alaihi salatu wassalam. Maka di sini kita lihat apa? Zi quwwatin, memiliki kekuatan. Kekuatan yang besar. Inda bil arshi makinin, ya, di sisi zat pemilik arsh, yaitu maksudnya Allah Jalla wa'ala. Karena Allah lah yang memiliki arsh, ya, inda bil arsh, di sisi Allah zat yang memiliki arsh, makinin, yaitu memiliki kedudukan. Memiliki kedudukan. Diterangkan di sini, al-arshu fawqa kulli syai'in. Arsh Allah itu di atas segala sesuatu. Wa fawqa al-arshi rabbul alamin. Dan di atas arsh ada Allah rabbul alamin azza wa jalla. Fadul arsh huwa Allah. Maka zat yang memiliki arsh, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, malaikat Jibril memiliki kedudukan di sisi Allah zat yang memiliki arsy. Malaikat Jibril inna Allah dhu makanah wa syarafin, memiliki kedudukan, memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena besarnya atau tingginya kedudukan malaikat Jibril di sisi Allah, walihada khassahu Allah bi aqdarin ni'am, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkannya dengan nikmatnya yang terbesar. Artinya Allah berikan kepercayaan kepada malaikat Jibril sebagai, ya, malaikat yang menyampaikan wahyu, karena wahyu Allah itulah aqdarun ni'am, sebesar-besar nikmat Allah atas hamba-hambanya. بأكبر النعم التي أنزلها الله على عباده. Allah jadikan mereka Jibril sebagai kepercayaan untuk menyampaikan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada hamba-hambanya. Apa itu? Wahyu. Wahyu. Itulah wahyu. Itu akbar ni'am, sebesar-besar nikmat Allah kepada hamba-Nya yang wahyu tadi Allah turunkan. Allah percayakan ya kepada malaikat yang memiliki kedudukan di sisi-Nya. Kemudian beliau sendiri menyebut, فَإِنَ النِّعَمْ لَوْ نَظَرْنَا إِلَيْهَا لَوَجَدْنَا أَنَّهَا فِسْمَةٌ. Nikmat Allah itu, kalau kita mau teliti, kita mau lihat, ada dua macam. Nikmat Allah itu ada dua macam. Yang pertama, نِعَمٌ يَسْتَوِي فِيهَا الْبَهَاءٍ وَالْإِنْسَةٌ. Yang pertama adalah nikmat yang sama antara manusia dengan, mohon maaf, dengan binatang. Nikmat yang manusia dengan binatang itu sama. Contohnya apa? Al-akl, makan, syurb, minum, nikah, ya, terkait dengan lawan jenis, wasakam, tempat tinggal. Hadhihi ni'am yastawi fiha al-insan wal hayawan. Ya, nikmat ini sama antara orang dengan hewan. Fal-insan يتمتعوا بما يأكل. Manusia dia memperoleh nikmat, senang-senang dengan apa yang dia makan. وبما يشرب, dengan apa yang dia minum. وبما ينكح, dengan siapa yang dia nikahi. وبما يسكن, dengan apa yang dia tinggal badannya. والبهائم كذلك, binatang juga sama. Ia dia memperoleh nikmat itu, makan, minum, dan seterusnya. Itu jenis nikmat yang pertama. Sama antara manusia dengan binatang. Wa ni'amun ukhra yahtassu biha al-insan. Dan kemudian nikmat yang kedua itu nikmat yang Allah khususkan dengannya manusia. Apa itu? Wahya syara'i', yaitu berupa syariat. Allati anzalaha Allahu 'ala rusul, ya Allah turunkan kepada para rasul alaihi wasallam. Litastaqima hayatul khalqi, agar menjadi baik kehidupan para makhluk. Ya, sehingga terbedakan dengan hewan. لأنه لا يمكن أن تستقيم حياة الخلق أو تطيب حياة الخلق إلا بالشرائع. Karena tidak mungkin menjadi lurus kehidupan makhluk atau menjadi baik kehidupan makhluk kecuali dengan syariat. Tidak mungkin baik, tidak mungkin lurus kecuali dengan syariat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal saleh baik dari laki-laki ataupun wanita dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kami akan berikan padanya kehidupan yang baik. An-Nahl 97. Jadi dengan amal solehlah yang dilandasi dengan keimanan menjadi baik kehidupan seorang. Al-mu'minul 'amilu bis-salihah wa alladhi lahu al-hayah at-tayyibah fi dunya wa thawabu jazil fi akhirah. Seorang mukmin yang dia mengerjakan amal solih, amal kebajikan yang saleh, dialah yang akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia ini dan pahala yang besar di akhirat kelak. Ini mukmin yang beramal saleh, dunianya baik, akhiratnya nanti mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, kata beliau, demi Allah, lau fattashtal muluka wa abna'al mulur wal wazara وأبناء الوزراء والأمراء وأبناء الأمراء والأغنياء وأبناء الأغنياء. إني الله قال كان يدك ما بكت orang-orang yang dikatakan nurut, raja-raja dan anak-anak mereka, menteri-menteri dan anak-anak mereka, para pemimpin-pemimpin dan anak-anak mereka, orang-orang kaya dan anak-anak mereka. Lau fatastahu, kalau kamu mengecek kondisi mereka, wa fatastah man amana wa amila salih, kemudian kamu bandingkan juga dengan kondisi orang yang beriman dan beramal saleh. La wajadta thani atyaba 'aysatan aw atyaba 'aysatin. Saya ulangi. La wajadta thani atyaba 'aysatan wa an'ama balan wa ashra'a sadran. Kamu akan dapat yang kedua, yaitu yang beriman, yang beramal saleh. Itu kehidupannya lebih baik, lebih tenteram hidupnya, lebih lapang dadanya daripada yang tadi, yang raja dan anak-anak mereka, menteri dan anak-anak mereka. Lihat Allah Azza wa Jalla alladhi bi yadihi maqalimu samawati wal ard fakaffala, karena Allah Azza wa Jalla yang di tangannya lah perbendaharaan langit dan bumi yang menjaminnya, yang menjadi kebahagiaan Allah. Tajidul mu'minal amila bisalihat maslulal qalbi munsyarihas sadri radiyan biqadarillahi wa qadarih. Kamu dapat di seorang mukmin yang dia beramal saleh, itu hatinya bahagia, dadanya lapang, ridha dengan ketetapan dan takdir Allah. In asabahu khairun syakara Allah ala dzalik wa in asabahu dzurru sabara ala dzalik. Jika memperoleh kebaikan, dia akan syukur kepada Allah atas kebaikan itu. Jika menimpanya lawan dari itu berarti musibah, dia sabar atas yang demikian itu. Wa'tadara ila Allah mimma sana'a, dia pun minta uzur kepada Allah atas segala perbuatannya. Artinya dia kena musibah, sadar ini karena ulah akibat perbuatannya, sehingga dia pun memohon ampun, minta uzur kepada Allah. Wa'alima annahu innama asabahu bidhunubihi, dia tahu bahwasanya menimpa musibah itu karena sebab dosa-dosanya. Faraja ila Allah azza wa jalla, dia pun kembali taubat, rujuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa sallam sanda ajaban lil mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته فقر صبر فكان خيرا له. Sungguh mengagumkan urusan seorang beriman itu. Kenapa mengagumkan? Seluruh urusannya baik. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ, hal itu tidak ada sama sekali pada seorang pun kecuali orang yang beriman. Jika menimpanya atau jika mendapati dirinya kebaikan, dia bersyukur, dan itu kebaikan untuknya. Jika menimpanya musibah, dia sabar, itu kebaikan untuknya. Saudara kami, kata Syekh, benar hadis Allah dengan ucapan itu, sungguh benar. Sehingga kesimpulannya, إِذَا أَكْبَرُ نِعْمَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَلَى الْخَلْقِ هِيَ نِعْمَةُ الدِّينِ. Sehingga nikmat terbesar yang Allah turunkan atas makhluknya adalah nikmat agama. Aladzihi qiwamul hayat, qiwamul hayat insan di dunia dan akhirat. Yang dengan agama itulah menjadi pondasi kehidupan seorang insan di dunia maupun di akhirat. Al-hayatul haqiqiyah ia hayatul akhirat. Kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan akhirat. Dunia laisat bisyai, dunia itu bukanlah ya apa-apa, artinya bukanlah kehidupan yang hakiki. Al-hayah Hati kabar saya berkhidmat. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Oleh karena itu manusia menyesal. Ya kulu ya laytani qaddamtu li hayati. Manusia akan berkata, ya duhai sekiranya aku mengerjakan amal sholih untuk kehidupan akhiratku ini. Jadi seandainya dahulu di dunia mengerjakan amal sholih sehingga kehidupan akhiratnya itu ya mendapatkan kebahagiaan. Walladhi ya'malu al-akhirah yahya hayatan thayyibah fid dunya. Al-mu'min al-'amil bis-salihat walladhi kasaba al-hayatain. Seorang mukmin yang beramal saleh dialah orang yang mengusahakan kebahagiaan di dua kehidupan, yaitu hayatan dunia wa hayatan akhirah. Di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sementara wal kafir wal ladzi khasira dunya wal akhirah. Kalau orang kafir itu orang yang merugi dunia maupun akhiratnya. Merugi dunia maupun akhiratnya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah 'ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang mereka merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka di hari kiamat kelak. Ketahuilah yang demikian itu adalah kerugian yang jelas dan nyata. Itu orang-orang kafir. Mereka merugi dunia akhirat mereka. Nah, ini ya, ini sedikit panjang beliau menjelaskan tentang kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih malaikat Jibril. Ya karena terkait wahyu yang Allah turunkan adalah merupakan akbarul nikmah, nikmat yang terbesar, sehingga pun yang menjadi kepercayaan untuk membawanya adalah malaikat yang sangat mulia yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muta'in thamma amin. Ya, malaikat Jibril itu muta'in thamma, ditaati di sana. Ditaati di sana, yaitu ditaati oleh para malaikat. Tuti'uhu al-malaikat, malaikat-malaikat yang lain semuanya taat. Kenapa? Li'annahu yanzilu bil-amri min Allah. Karena ya, malaikat Jibril itu turun dengan perintah dari Allah. Sehingga yang lainnya pun taat kepada malaikat Jibril. Aminin, yang terpercaya. Ya, dipercaya untuk mendapatkan beban, tugas, membawa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu la qawlu rasulin karim bi quwwatin 'inda bil 'arsyi majid. Ya, sungguhnya Al-Qur'an adalah firman Allah yang dibawa oleh utusan malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril, yang memiliki kekuatan dan di sisi Allah memiliki kedudukan. Ditaati di antara para malaikat yang lain dan malaikat yang terpercaya, diberi kepercayaan dengan wahyunya. Kemudian setelah itu Allah berfirman, "Wa ma sahibukum bimajnun," dan tidaklah teman kalian ini seorang yang gila. Tidaklah teman kalian ini seorang yang gila. Itu maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh rahimahullah, perhatikanlah di sini Allah berfirman, "Wa ma sa'ibukum," tidaklah teman kalian ini. Ka'annahu qal, seolah-olah Allah berfirman, "Ma sa'ibukum alladhi ta'rifunahu wa antum wa iyyahu da'iman." Tidaklah teman kalian ini yang kalian semuanya mengenalnya, kalian dan dia hidup bersama baqiya fihi 40 sana di Makkah qabla nubuwwah ya'ribuna. Nabi tinggal di tengah-tengah mereka 40 tahun di Mekah sebelum diangkat jadi nabi. Sehingga mereka semua Quraisy kenal beliau. Ya'ribuna sidqahu wa amanatahu. Betul-betul mengenali kejujuran nabi. Amanah nabi. Tidak sama, betul-betul paham sekali tentang sifat-sifat nabi. Hatta kanu yutrifuna 'alaihi isma al-amin. Sampai mereka Quraisy menyebut atau menjuluki nabi dengan nama Al-Amin yang terpercaya. Karena betul-betul kenal betul paham siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ingatkan wa ma sahibukum li majnun. Tidaklah teman kalian ini seorang yang gila. Laisa majnunan, bukan orang gila. Bal huwa aqlul uqala, aqmalun nasi aqlan bila syak. Bahkan beliau itu adalah manusia yang paling berakal, manusia yang paling sempurna akalnya. Sudah. Manusia semuanya berakal, ya. Beliau adalah aqlul uqala, orang yang paling sempurna akalnya. Dan ini diketahui oleh mereka hakikatnya orang-orang musyrikin Quraisy. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh dia melihatnya, melihat malaikat Jibril di ufuk yang jelas. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW ra'ahu ay ra'a Jibril. Melihat malaikat Jibril bil ufuqil mubin. Ya, di ufuk al-mubin ay al-bayyin, al-zahir al-ali, ufuk yang jelas, yang nampak, yang tinggi. Maka fa'inna Rasul alaihi salatu wassalam ru'a Jibril ala syuratihi allati khuliqa 'alaiha marratayn. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril di atas rupa aslinya yang Allah ciptakan dia di atasnya itu dua kali. Marrah fi ghadhira, pertama saat di gua Hira, wa marrah fi as-sama'i as-sabi'ah lamma ulijadi, yang kedua di langit yang ketujuh ketika apa beliau dimi'rajkan saat peristiwa Isra Mi'raj. Nah, pada ayat ini yang dimaksudkan adalah apa? Hadhihir ru'yah hiya allati fi ghari Hira. Yang disebutkan pada ayat ini yaitu saat di Gua Hira. Karena tadi melihatnya di ufuk menunjukkan beliau di bumi. Ya, ra'ahu bil ufuq ila Muhammad fil ardi. Jika demikian berarti apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu posisi di bumi. Jadi melihat malaikat Jibril alaihi salam saat di Gua Hira. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. Dan tidaklah dia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam عَلَى الْغَيْبِ terhadap perkara ghaib yaitu terhadap wahyu yang diwahyukan kepadanya بِضَنِينٍ. Makna bidhanin ay bibarhilin, pelit. Tidaklah Nabi SAW pelit terhadap segala perkara ghaib, yaitu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maksudnya tidak ada yang disembunyikan. Ya, huwa bal huwa asyaddu badran lima uhiya ilayhi. Bahkan beliau adalah sosok yang paling bersegera menyampaikan apa yang diwahyukan kepada beliau. Ya'limun nas itu di munasabah. Beliau ajari manusia setiap kesempatan. Huwa ab'adun nas 'anil tuhmah. Beliau manusia yang paling jauh dari tuduhan menyembunyikan wahyu. Di kamal sidqihi, kata sempurnanya kejujuran dia. Jadi semua yang diwahyukan kepada beliau semua disampaikan. Tidak ada yang disembunyikan. semua yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam beliau sampaikan, tidak ada yang disembunyikan. Maka dari satu sisi kita paham yang namanya syariat itu semuanya ya, itu telah disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempurna. Ya, tidak ada yang beliau sembunyikan, tidak ada yang tidak beliau sampaikan, tidak ada yang belum lengkap atau ada yang kurang tidak. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menfirmankan Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridai Islam sebagai agama Islam Allah sempurnakan, dan ini semua disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat, tidak ada yang tertinggal dan belum tersampaikan. Maka bagaimana tugas kita hanyalah ittiba', mengikuti apa yang dikejarkan oleh Nabi. Ajaran beliau kita ikuti secara ya, keseluruhan. Makanya sebagian salaf mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u laqad kufitum. Ikutilah apa yang ditinggalkan Nabi, jangan mengadakan perkara baru, sungguh kalian telah dicukupkan. Jadi telah sempurnakan agama ini, semua yang disampaikan tadi, baik itu berupa khobar-khobar, berita-berita, semua telah disampaikan, maupun terkait syariat, ibadah, dan seterusnya, semua telah disampaikan. Tidak ada yang tertinggal. Wa ma huwa bi qawli syaitanir rajim, dan tidaklah Al-Qur'an itu ucapannya syaitan yang terkutuk. Tidak. Bukan. Jadi laisa bi qawli ahadin min asyayatin, bukan ucapan seorang pun dari para syaitan. Wa hum al-kahana alladziina tuhi ilaihim asyayatin al-wahya, yaitu mereka para dukun-dukun yang syaitan-syaitan itu membisikkan kepada mereka. Ya, sebaikan syaitan memang mencuri-curi dengar. Yang kemudian ada yang sebelum terkena panah api sempat menyampaikan kepada yang di bawahnya, menyampaikan nanti yang di bawahnya hingga sampai kepada para dukun, tersihir dan seterusnya. Jadi, maka kalau terkait Al-Quran tidak ada satupun, tidak ada satupun yang kemudian terambil oleh mereka para pencuri dinar dari kalangan syaitan. Tidak. Dijaga. Tidak ada satupun yang tercuri dinar oleh para syaitan. Maka Allah sebutkan ini. Wa ma huwa bi qawli syaitan al-rajim. Semuanya barakallahu fiikum dari Al-Qur'an terjaga, tidak ada yang kemudian tertulis dengar pada para syaitan yang kemudian nanti diberikan kepada para tukang sihir yang tukang sihir itu dengan tidur dan marahmu yang membuat-buat kemustahan bersama satu kalimat tersebut. Maka tidak ada dari Al-Quran sama sekali. Fa'ayna tadhabun, maka kemanakah kalian pergi? In huwa illa zikrun lil alamin, tidaklah Al-Quran ini kecuali peringatan bagi alam semesta. Makna zikrun di situ, zikrun yashmalu at-tazkir wat-tazakkur. Zikr itu mencakup tazkir, peringatan, juga mencakup tazakkur, yaitu pelajaran. Sehingga dengan Al-Qur'an itu, ya annahu yatazakkaru fahuwa tazkirun lil 'alam wa tazakkur lahu. Maka Al-Qur'an itu adalah peringatan bagi alam semesta ini, juga tazakkur lahu sebagai pelajaran bagi mereka. Sehingga annahum yatazakkarun bihi wa yanfa'uuna bihi, sehingga mereka itu bisa mengambil pelajaran daripada Al-Quran tersebut. Peringatan sekaligus juga pelajaran bagi alam semesta. Dan al-alam ini yang dimaksud alam semesta ini siapa? Yaitu man ru'ita ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya adalah siapa-siapa yang Rasulullah itu diutus kepada mereka. Jadi maksudnya al-alam di sini adalah al-ins wal jin, jin dan manusia seluruhnya yang beliau itu diutus kepada mereka. Sehingga Al-Quran itu adalah peringatan. Al-Quran itu adalah pelajaran untuk al-alam ini, itu untuk semua. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mereka, yaitu seluruh jin dan manusia. Seluruh jin dan manusia. Liman syaa'a minkum an yastaqim, bagi siapa-siapa yang di antara kalian yang ingin untuk istiqamah, ingin untuk lurus jalannya. Jadi Al-Quran itu bermanfaat bagi mereka memang orang-orang yang yuridul istiqamah, ingin bisa istiqamah, ingin benar jalannya, ingin lurus jalannya. Al-Quran bisa menjadi peringatan dan pelajaran bagi mereka. Adapun al-insanu alladhi la yuridu al-istiqamah la yumkin an yantafi'a bihadha al-Qur'an. Kalau orang-orang yang tidak menginginkan istiqamah tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an bermanfaat bagi mereka yang memang yuridu al-istiqamah, ingin untuk bisa lurus dan baik kehidupannya. Wa ma tasya'una illa an yasha'a Allah rabbul alamin. Tetapi apa? Tidaklah mereka bisa berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Artinya kehendak makhluk itu tetap mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang betul memiliki kehendak, memiliki keinginan, dia ingin apa, ingin apa, ingin apa, berbuat ini, berbuat itu. Betul, punya pilihan manusia. Tapi segala kehendaknya makhluk, segala perbuatannya makhluk, itu apa? Mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang bisa kita ambil dari kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.